Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man iktafa atharahu ila yawmil qiyamati amma ba'd. Ma'ashra muslimin, a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu 'ala ni'amihil ghafirah. Kita mensyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu luas, begitu banyak kepada kita semua. Dan tak lupa kita memperbanyak salawat atas Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan sesi yang kedua ini, pelajaran kita pada kitab al-fiqh, pada kitab fikih, yaitu fikih ibadah. Kita pada bab sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sifat yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yaqulu hafizahullahu ta'ala babun fi bayani sifatil wudu. Bab yang dimaksud pada bab ini bagian bab pembahasan fi bayani sifatil wudu, pada penjelasan, yaitu menjelaskan sifat wudu. Penjelasan sifat wudu. Bagaimana mestinya kita berwudu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hafizahullahu ta'ala ba'da an 'arafta syara'ital wudu'i وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن، مستوحاة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. فصفة الوضوء ما يلي. يقول بعد أن عرفت، setelah kamu mengenal atau mengetahui rekaman-rekaman tentang wudu, kewajiban-kewajibannya dan sunnah-sunnahnya, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasannya, seakan-akan kamu membahas, mengenali, ingin membuka kembali tentang penjelasan sifat wudu yang ditatbikkan, dipraktekkan pada hukum-hukum tersebut. Maksudnya kan kita sudah membahas tentang hukum-hukumnya, kewajiban-kewajibannya, dan sunnah-sunnah wudhunya. Seakan-akan kita ingin mentelaah bagaimana sifatnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hukum-hukumnya, tentang undang-undangnya, aturan-aturannya, yang itu wajib, entah itu yang sunnah, entah itu yang fardu, maka Sekarang kita ingin menelaah kembali bagaimana sifat wudu yang benar, yang mana diterapkan pada hukum tersebut. Wahya sifatul wudu il kamil, yaitu sifat wudu yang sempurna, ya al mustamil al furud, yang mencakup kewajiban-kewajiban, wassunan dan sunnah-sunnah, mustauhatan min nususi syar'i, yang diambil diintisarikan dari nas-nas syar'i, baik itu Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lita'mala 'ala tatbiqiha, supaya kamu diamalkan, dipraktekkan insyaallah. Maka sifatul wudu sebagai berikut. Yang pertama, an yanwiyal wudu'a lima yushra'u lahul wudu'u min salatin wa nahwiha. Yang pertama, niat. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wajib niat dulu. Dan mahalun niyah fil qalb. Ya, al-qasd. Jadi maksud niat itu qasd, maksud saya pengen wudu, ibadah. Sudah cukup. Maksudnya al-qasd, tapi dalam mazhab Syafi'i ditakidkan kembali dengan lafaz. Ditakidkan maksudnya dipertegas. Ya. Dalam. Tapi mereka semua ijma bahwa niat mahalluha fil qalb, tempatnya di hati. Cukup dengan kita niat ini karena ibadah, karena Allah, sudah cukup itu. Ya. Lima yushra lahul wudu, yang mana disyariatkan untuk wudu, min salatin aw nahwiha. Jadi niat antum wudu itu untuk apa? Atau hanya sekedar mensucikan diri, atau untuk salat? Maka di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Apabila wudu itu untuk sholat, sebagian ulama mengatakan ketika wudu itu untuk sholat, maka bukan untuk yang lain. Tapi secara global, secara umum, ketika wudu itu untuk sholat, ya untuk yang lainnya pula. Yang kedua, thumma yaqulu bismillah. Baca bismillah. Baik itu dilengkapkan, disempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim, ataupun sekedar cukup bismillah. Kemudian thumma yaghsilu kaffaihi thalatha marrat, kemudian dicuci, dibasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Ya, tiga kali. Thumma yatamadmad thalatha marrat, kemudian dia berkumur-kumur tiga kali. Waistanshiq thalatha marrat, dan dia memasukkan apa, istinshaq, masukkan air ke dalam hidung tiga kali pula. Wayanthurul ma' min anfi biyasarihi, kemudian mengeluarkan air dari hidungnya dengan apa, tangan kirinya, entah itu beberangan atau berkumur dulu baru istinshaq. Kemudian wayaghsilu wajhahu thalatha marrat, mengusap wajahnya tiga kali. Wa haddal wajh, mana sih itu batasan-batasan wajah? Batasan mana yang masih dikatakan sebagai wajah? Ya. Ahaduhuma, afwan. Wa haddul wajh tulan, secara umum, secara luasnya, min manabiti sya'r ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lihyain wadh-dhaqan. Jadi dari batas tumbuhnya rambut, ya, sampai ke bawah, ke sini, dhaqan sini. Ya, bawah sini. Sampai ke jenggot lihyahnya, jenggotnya, itu wajah, bagian-bagian wajah. Maka semua harus kena air. Wallihyan. Apa lihyan? Yaitu adhaman. Itu loh. Dua di sini, paling bawah ini. Apa namanya? Tulang rahangnya. Di sini, tulang rahang. Lihyan namanya. Aduhuma min yamin. Yang pertama dari sisi kanan. Nah, di sini ini masih bagian untuk bagian wajah. Wa tsani hadil yasar. Yang kedua masuk bagian kiri. Kan majma'a. Kan itu yang mengumpul salah satu. Nah, sini. Bagian wajah. Maka harus diusahakan. Wa sya'rul lah min al wajah. Rambut yang tumbuh jenggot itu dari harus antum harus ibu ghusluhu wa maka wajib ya itu sekalipun itu panjang karena masuk bagian fa in kanatil khafifatash sya'r sekalipun andainya jenggot ya enggak tumbuh jenggot kedua wajib ghuslu batin ya, maka wajib dibasuh yang nampak maupun yang di belakang wa in kana kalau seandainya lebat itu rahil jild yang menutup kulit lebat sekali nah, maka cukup wajib di enggak sampai ke belakang ini wa istahabbu takhlilu apa di sela-sela aja wajib yang nampak haddul wajhi 'ardhan adapun secara horizontal atau vertikal nih vertikal udhun ke udhun telinga ke telinga tumbuhnya sebelahnya. Ini mineros. Dua telinga di takhlibat ini fayumsah taqaddam maka bagaimana yang telah kan taghsilu yadayhi dan dia basuh sampai ke satu tiga satu ini dua tiga kembali tiga sah kalau saja salam ya kadang batasannya 3 min ru'us ila awal adud tangan di mana beliau mengatakan dari ujung sini asab ya ma ya ujung jari kukunya sampai awal sini itu kalau antum atau aminkum anyuti melebihkan itu maka ada an yuzil bil ghusl dihap ada tangan adonan rutin tanah itu semua dia dibersihkan. If melekat di atas ya yang sebagaimana disebut ya, sampai menutupi bersihkan semua hatta yatabal bima'il wudu menyentuh air kan dulu semua jangan sampai antum menutup tapi masih ada air. Thumma wahidah al-balal al-baq ini atas ra'sahu kulla ra'sihi pemahaman bi ra's Lama Syafi'iyah mengatakan bi itu bermakna sebagian. Sebagian itu paling besar berapa? Setengah. Setengah. Itu qadrul wujub. Kalau al-madzhab al-Hanabilah bi bermakna